kane wisen ketemu larewatan ayu hang rasane bakal angel gape welase tu bane hang ayu koyo widodari ketemu sepisan tapi mantep noreng ati nulio marine teko marine acong golet liane mong ison hampang kesriko karepne ison duweni welas hang sempurno so raket gong narungi samudro atin riko ngelayong ison noreng ngarap walasi kiri ko sambian pisau tari ko ngerti hati iki hanya lopi ko sayang moro mene pisau seru kepingin kenal nong riko seru senengin langgan drumi awak riko sayang teko mene hati iki wes kepingin duwe niri ko saya seru kepingin ngerasak no welas eri ko yeah. Pikir maning apa wasapapi kopi sawison seita niki nong larene tekan dawur mengisir katane bodo tapi rengati lareki katane bedo embu matane pipine rambute sun sawan sempatak no ambil lari liane wis tamanggono hang tenang no rengati sun pas tek no riko sen pia kale kekianti ngelayong iso no reng anenang garap walasi kiri ko sambian iso tari ko ngerti hati iki hanya logi ko sayang moro mrene iso seru kepingin kenal wong riko seru seneng ilang gandrungi awak riko sayang teko mrene api iki wes kepingin duwe niri kok saya seru kepingin ngerasakno welas eri sayang moro mrene iso seru kepingin kenal nang riko seru seneng ilang jandrungi awak riko sayang teko mrene api iki wes kepingin duwe niri kok saya seru kepingin ngerasakno welas eri kok saya pengen dua sek. Wah.